Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرا إخوة بدين أعزاني وأعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatus sihah wal farah, kemudian nikmatul iman. Mudah-mudahan kita akan tetap bisa istiqomah di atas iman kita. Para jemaah sekalian, kita kemarin masih baru masuk pada bab Akbar Al-Kabair. Bab Akbar Al-Kabair, bab yang menjelaskan tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Sudah kita baca bahwa di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ala unabiyukum bi Akbar Al-Kabair?" Perlukah aku khabarkan kepada kalian semuanya tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada? Kemudian para sahabat menyatakan, "Kulna bala ya Rasulullah." Kami katakan, "Tentu wahai Rasulullah." Qala, maka beliau salam menyatakan, "Al-syirku billah." Dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar yang ada adalah al-syirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Beliau waktu itu berkata demikian dalam keadaan bertelekan pada mungkin pada kakinya atau mungkin pada tangannya. Fajalasa. Kemudian beliau berbaring. Kemudian beliau duduk. Faqala, maka beliau kemudian menyatakan, "Ana waqaluzur, ketahuilah." Kemudian dosa yang terbesar yang lain adalah kaluzur, adalah ucapan dusta atau ucapan dosa, wasyahadu dusur, dan kemudian syahadat dusur, persaksian yang palsu, persaksian dusta. Fama zani yukariruha, maka beliau terus mengulang-ulang, hatta kulna laytahu sakit. Beliau terus mengulang-ulangnya mengatakan demikian sampai kami berkata, "Ya seandainya beliau kemudian diam, berhenti dari ucapannya itu." Kemudian kita kemarin telah sampaikan di antara bahaya dosa syirik akbar, di mana syirik akbar ini adalah dosa yang apabila dibawa sampai mati belum bertobat, maka dia akan menyebabkan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan sekilas bahwa syirik akbar itu ada tiga kaitan. Yang pertama adalah syirik terkait dengan rububiyah Allah, syirik dalam hal rububiyah, seperti orang meyakini adanya pencipta selain Allah, ya. Seperti orang meyakini adanya pengatur selain Allah, seperti orang meyakini ada yang berkuasa selain Allah azza wajalla, terkait dengan rububiyah Allah. Tauhid rububiyah kan apa cakupannya? Kita wajib meyakini Allah itu satu-satunya pencipta di alam semesta ini. Jadi kalau ada orang meyakini selain Allah ada yang mau mencipta, berarti dia syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Maka bila ada orang meyakini adanya penguasa selain Allah, berarti dia syirik dalam perkara rububiyahnya. Atau kalau orang atau kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya pengatur, ya, di alam semesta yang menjadikan orang kaya, miskin, rizki, semuanya ada Allah SWT. Kalau ada orang meyakini bahwa yang memberikan rezeki kita adalah selain Allah, yang menjadikan hujan itu adalah selain Allah atau yang lainnya. Nah, ini namanya syirik dalam perkara rububiyahnya. Ini secara singkat, karena insya Allah sudah sering disampaikan, sekedar untuk mengingatkan. Kemudian syirik yang kedua adalah terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan masalah ibadah. Ya. Seseorang berdoa, meminta-minta, minta sehat, minta hujan, minta rizki kepada selain Allah. Sebab doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah ini yang mestinya hanya hak Allah mutlak, ditujukan kepada selainnya, maka jadi syirik akbar. Ya. Ini dalam perkara uluhiyahnya. Atau contoh-contoh yang banyak yang terkadangan ibadah itu adalah mutlak lillah, kalau itu kemudian ditujukan selain Allah maka itu syirik fil ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga terkadangan asma sifat. Apabila seorang meyakini bahwa tangan Allah seperti tangan kita, masalah, atau orang meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat manusia atau yang lain. Ini syirik dalam perkara asma dan sifat-sifatnya. Ini syirik akbar, secara kubal. Dan ingat syirik ini semuanya, bila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat, akan menyebabkan dia kekal finnar di dalam api neraka. Karena syirik ini dosa yang teramat berbahaya. Dosa yang teramat berbahaya. Karena maka ulama seperti Imam Muhammad bin Abdul Ahab rahimahullah sampai menjadikan bab tersendiri, babul khauf minasy syirki, pada kitabul tauhid bab ketiga. Nah, bab al khauf minasy syirki, bab wajibnya kita ada rasa takut bersyirik. Di antara dalil yang dibawakan adalah yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat apa, Pak? An-Nisa ayat 48. Dan yang satu 116. Ada dua ayat. Ya. Yang 8 yang diakhiri dengan kalimat wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Itu yang ayat 48. Yang ayat 119 yang diakhiri dengan kalimat wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah itu tidaklah akan mengampuni kalau Allah sampai disekutukan. Ya. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampun. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang duna dzalik di bawah syirik. Itu pun liman yasha, kepada yang Allah kehendakinya. Ya. Karena maka kalau kita sampai naudzubillah mati pada syirik akbar ini akan menyebabkan kekal dalam api neraka. Dalam ta'liqat kitab kitabut tauhid atau syarah Fathul Majid, ta'liqat itu di sana dijelaskan bahwa ahlu tauhid, ya, pada dasarnya ada tiga macam. Yang pertama adalah yang zalimun li nafsihi, yang kedua yang muqtasid, yang ketiga adalah yang sabiqun bil khairat. Yang zalimun li nafsihi itu siapa? Adalah orang yang suka menganiaya diri sendiri. Maksudnya siapa? Adalah alladzina amila amalan salihan wa ahara sayian. Orang yang zalimun li nafsihi adalah orang yang di satu sisi dia beramal kebaikan, di selain dia beramal kejelekan. Ya. Di selain dia beramal kejelekan. Kemudian insya'a hafra, ghafarallahu lahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Wa in syaa'a 'adzabahu bi dzambihi. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia sesuai dengan dosanya. Wa najjahu bi tauhidihi min al-khulud fin nar. Kemudian diselamatkannya dia dari kekalan azab karena apa? Tauhidnya. Karena tauhidnya. Jadi orang yang mati berdosa, dosa-dosa besar, mungkin mati berdosa syirik atau dosa-dosa yang dosa syirik, dosa seperti mencuri, dosa mungkin minum atau yang lain, kalau dia ahlu tauhid, ini termasuk yang dzalim bi nafsi, karena dia banyak berbuat dosa. Nah, orang ini bagaimana nanti? Dia dimungkinkan akan mendapat azab, sebab orang yang mati berdosa-dosa besar yang belum ada had di dunia akan diazab. Nah, diazabnya tergantung kebijakan Allah Azza wa Jalla. Dia akan berapa puluh tahun di dalam neraka. Kalau itu bukan syirik akbar. Tetapi kemudian dia itu akan diselamatkan dari kekekalan azabnya adalah bitauhidih, dengan tauhidnya. Ini golongan yang zalim li nafsihi. Golongan kedua yang muttasid. Muttasid itu adalah orang yang alladhi amila ma ujabullah alaih wa taraka ma haramahu alaih. Faqat. Orang yang muttasid adalah orang yang mengerjakan yang diwajibkan dan yang meninggalkan yang diharamkan saja. Ini muttasid. Ya, yang tengah-tengah. Dia kurang banyak amal-amal sunatnya. Ya, kurang. Dia mungkin masih merasakan amal-amalan yang melayani. Sebab muttasid, orang yang tengah-tengah. Yang mengerjakan jadi wajibkan, meninggalkan dilarang. Titik, itu muttasid. Yang ketiga, yang sabiqun bil khairat, orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya adalah alladhi, orang yang orang yang dia mendapatkan kesempurnaan iman. Alladhi hasalahu kamal iman, orang yang mendapatkan kesempurnaan iman. Ya, bistifrohi wus'ahu li ta'atillah ilman wa amalan. Karena apa? Karena dia mencurahkan semua waktunya, semua kesempatannya, segala kemampuannya li ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu ilman wa amalan. Perisai ilmu dan amal ini yang sabiqun bil khairat. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bisa masuk al-jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ini ahlu tauhid tiga macam. Imma dia adalah orang termasuk yang sabiqun bil khairat, imma termasuk yang muqtasid, imma termasuk yang zalim min nafsihi. Adapun kalau mati berdosa syirik akbar, sudah na'udzubillah, dia tidak akan mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla, dan dia akan kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ahlu tauhid. Ada tiga macam. Kemudian syirik kedua adalah syirik ashar. Syirik ashar itu ada dua pembagian secara global. Syirik yang zahir dan syirik yang khafi. Syirik yang zahir meliputi alfat wal afal. Imma merupakan lafal-lafal, imma merupakan perbuatan. Contohnya apa? Yang fil alfat, dalam lafal. Contohnya orang bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi'urillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Ini semuanya dengan apa? Demi apa yang lain. Maksudnya makhluk untuk bersumpah. Demi bumi ini. Demi bintang, demi rembulan, demi langit dan bumi. Semuanya. Bersumpah dengan itu. Ini termasuk bersumpah dengan selain Allah asal. Itu syirik. Hukum asal syirik asor. Hukum asalnya syirik asor. Dia bisa menjadi syirik akbar kalau dia meyakini karena semuanya karena bumi ini, kita hidup karena bumi, ya, kita menjadi enak karena bumi, semuanya karena bumi, maka bersumpah dengan bumi itu karena bumi yang menjadikan segala-galanya masalah. Nah, kalau dia punya etikat seperti itu, berubah sumpah itu menjadi syirik akbar. Berubah menjadi syirik akbar. Ini kalau sampai punya etikat seperti itu. Tapi hukum asal bersumpah dengan selain Allah adalah syirik asal. Ini fil alfad. Contohnya kalau dalam kitab tauhid yang dibawakan di antara, kalau ada orang menyatakan masya Allah wa syi'ta, karena Allah dan karena kehendakmu ini terjadi. Masya Allah wa syi'ta. Pakai wawu. Wawu itu adalah litasbih untuk menyamakan. karena kehendakmu dan karena kehendak Allah, atau dibalik, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu ini terjadi. Ya, ini syirik ashghar. Tapi dalam praktek yang terjadi masyarakat, biasanya yang pertama lah dibuang. Karena kamu masjid ini jadi terjadi. Ya, karena engkau lah pondok ini jadi jalan segala-galanya. Jadi karena kamu. Ini ucapannya berbahaya. Ucapannya berbahaya. Sungguh tadi malam kalau di rumah anak saya tidak pelihara angsa, udahlah pasti kecurian. Ini berbahaya ucapan seperti itu. Kalau syukurnya tidak pintar, sudahlah habis. Rasa tuh bis mati semua. Kalau sebenarnya tidak pintar, sudahlah. Nah, ini kan ucapan-ucapan yang berbahaya. Ini termasuk ucapan al-fad yang bahwa syirik ashghar. Nah, banyak contoh-contohnya. Kemudian fil afal. Contohnya apa? Fil afal. Syirik ashghar dalam bentuk afal, perbuatan. Contohnya orang pakai cincin dengan keyakinan Allah itu akan memberikan kekuatan dengan cincin ini. Maka dia pakai cincin itu karena apa? Karena dengan cincin ini akan bisa mendatangkan kekuatan. Yang memberikan kekuatan siapa? Allah SWT lewat cincin ini. Ini syirik ashghar, Pak. Sebab dalam hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang mengantungkan kepada tamimah. Ya. Tamimah itu apa? Bahasa kita itu tamimah adalah apa? Jimat lah barangkali. Maka dia syirik. Jadi kalau orang-orang punya cincin, punya gelang, atau punya kalung, atau punya ikat. Kalau zaman dulu, apa-apa, ikat apa? Kolor. Ya. Zaman dulu itu ada orang yang punya aji-aji kolor. Pada zaman penjajahan banyak yang seperti itu. Kalau orang itu meyakini bahwa ini semata-mata segera wasilah datangnya kekuatan minallah, entah itu gelang. Kalau dulu anak kecil sering dikasih apa-apa gelang yang disebut benang lawe apa-apa, dikalungkan dikelangkan pada tangannya atau pada kakinya. Karena apa? Karena untuk tolak bala. Tolak bala. Nah, kalau dia etikotnya semata-mata hanya sekedar wasilah, bahwa cincin ini, gelang ini, kalung ini, ikat pinggang ini, atau apa namanya, ikat pinggang misalnya, atau yang lain, itu sekedar wasilah saja. Wasilah. Adapun yang memberikan kekuatan Allah semata-mata. Nah, ini syirik ashghar. Pembahasan para ulama ini syirik ashghar yang seperti itu. Sebab Allah tidaklah menyatakan dan tidaklah ada dalam hadis di mana Allah SWT memberikan kekuatan lewat perantara-perantara tadi. Lewat perantara-perantara tadi. Tidak ada. Nah, orang tadi meyakini Allah memberikan kekuatan lewat perantara tadi. Ima dengan cincin atau yang lain. Ini disebut syirik ashghar. Ya, syirik ashghar. Jadi syaratnya adalah apa? Dia meyakini ini sekedar wasilah. Wasilah. Tapi kalau orang tadi kemudian keyakinannya berubah, bahwa memang cincin ini yang memberikan kekuatan, atau Quran Istanbul ini yang memberikan kekuatan, sebab Quran Istanbul kan sering masyhur, Pak, ya, dijadikan jimat untuk kekuatan. Untuk kekuatan. Jadi kalau contohnya yang dipraktekkan, namanya ada ayam untuk menguji kekuatan kehebatan Quran Istanbul. Quran ini diikat, dikalungkan pada leher atau pada badannya. Ditembak gak mempan. Kan banyak seperti itu. Ditembak gak mempan. Kalau antum punya Istanbul disaku, tembak gak mempan. Nah, itu jadi jimat. Quran jadi jimat. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau dia meyakini itu sekedar, ini wasilah saja, itu syirik ashghar. Tapi kalau kepada Quran ini yang memberikan kekuatan, berarti jadi syirik akbar. Nah, jadi berbahaya. Karena para ulama menjelaskan bahwa syirik ashghar belum menyebabkan keluar dari Islam. Tapi ini wasilah. Wasilah. Bisa menjadi perantara mengantarkan kepada jatuhnya seorang kepada syirik akbar. Ya. Sebab bisa limit. Contohnya limit bagaimana? Ketika orang punya aji-aji apa pak? Cincin. Kekuatan. Dia anak muda. Maka kemana-mana dia berani. Ketika pas ada orang apa namanya berbuat jelek pada dia, kemagus pada dia lah masalahnya. Dia berani saja. Gak takut. Gak takut dia. Walaupun dia sendirian. Lawannya dua orang, tiga orang. Gak takut. Tapi suatu saat pergi, ketika ada orang apa namanya mau menggugu dia, ternyata cincinnya ketinggalan. Gimana pak? Dia kemudian takut. Seolah-olah etikotnya adalah bahwa kejaganannya mereka kekuatan adalah cincin. Jadinya seperti itu. Ini kan berbahaya. Berbahaya. Jadi kalau yang memberikan kekuatan jadinya beralih pada cincin, ini kan berbahaya. Karena maka syirik asghar itu bisa jadi wasilah. Mengantarkan seorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Ini berbahaya. Ya. Ini secara singkat. Kemudian syirik asghar yang kedua adalah syirik yang khafi. Nah, khafi itu yang apa? Tersamarkan. Sulit dideteksi. Ini khafi makna asal seperti itu. Itu syirik fil iradat wan niat. Syirik terkait dengan iradah, kehendak seseorang dan niat seseorang. Nah, ya. Maksudnya apa? Orang beribadah yang mestinya niatnya lillah azza wajalla. Tapi dia kemudian punya niat supaya dipuji oleh orang lain. Ya. Punya kehendak ingin dipuji oleh orang lain. Dia banyak sedekah, infak sedekah. Ya. Tapi karena dalam hatinya, karena ingin dipuji sama orang. Ingin mendapat pujian orang banyak. Nah ini berbahaya. Ini berubah jadi, apa namanya, yang tadi ibadah jadi syirik asghar. Hapus amalan dia. Dia tidak berpahala. Sudah amalannya tidak berpahala, malah mendatangkan azab. Ini kerugian orang yang beramal karena riya. Riya atau sum'ah. Ya. Riya itu kalau ingin dilihat, ya pak. Jadi kadang-kadang orang menyebut riya. Apa maksudnya? Mana asal riya dari ayaro. Melihat. Jadi kalau riya adalah karena ingin dilihat. Ya. Kalau ingin didengar, berarti itu sum'ah. Sum'ah. Nah, bahasa yang global yang bisa mencakup dua-duanya adalah ingin dipuji. Ingin dipuji orang. Ya, ima ingin dilihat, ima ingin didengar. Ini termasuk amalan yang masuk kategori syirik asghar. Yang Rasulullah SAW sudah berikan peringatan para sahabat. Innama ma'akhwafu ma'akhwafu alikum asyirikal asghar. Sungguh, ya, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian semuanya adalah asyirkal asghar, syirik asghar. Qalu maka mereka bertanya, apakah syirik asghar itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya. Jadi, kalau kita melihat pernyataan beliau ini, pakai kalimat, apa pak? Kalimat afdoliyah. Yang paling aku khawatirkan, ma'akhwahu. Ma'afu, yang aku khawatirkan kepada kalian itu banyak. Soalnya begitu. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu banyak. Yang paling aku khawatirkan adalah syirik asghar. Ya bahasa kita seperti itu. Syirik asghar. Kalau Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada para sahabat, yang para sahabat beliau adalah orang-orang terbaik, generasi terbaik, itu saja masih khawatir. Nah, lebih-lebih kalau kepada kita, ya. Karena kita harus berhati-hati dengan syirik ini. Apalagi kita orang yang masih apa namanya, Pak, masih sedikit ilmunya, yang masih belum tahu semua bentuk-bentuk syirik, barangkali kita mesti lebih khawatir. Ibrahim saja alaihissalam, beliau dalilnya ini bahkan oleh Imam Muhammad dalam kitab Tauhid yang sebagai penguat untuk mengatakan, untuk menjelaskan tentang bahwa di antara apa namanya bab yang ketiga tadi, bab wajibnya seorang untuk takut kepada syirik. Di antara dalil yang dibawakan adalah dalil tentang Ibrahim alaihissalam. Di mana Ibrahim alaihissalam menyatakan wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalla kathir minan nas. Waitqala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina. Kemudian wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah anak turunan saya dari syirik ini. Minal asnam maksudnya dari syirik, menyembah berhala. Rabb ya Allah, Rabb kami, innahuna sungguh berhala-berhala itu, syirik itu, adalla katsir min nas, banyak menyesatkan manusia. Banyak menyesatkan manusia. Bayangkan, Ibrahim saja alaihissalam dalam kitab Qurratul Uyun ya, dijelaskan bahwa kalau seandainya Ibrahim saja alaihissalam dia seorang yang hanif, yang hanif, kemudian uswah hasanah. Beliau adalah orang yang apa? Yang jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Itu saja ada rasa takut kepada kesyirikan ini. Nah, lebih-lebih kita mesti lebih takut. Lebih takut. Sebab Ibrahim saja alaihissalam yang disebut sebagai Imamul Khunafa. Ya. Imamul Khunafa. Bapaknya ahlu tauhid Ibrahim alaihissalam. Itu saja merasa takut, berdoa wajdubni wa baniya anna abdal asnam, rabbi innahunna adlalla kathir minan nas. Nah, maksudnya kita lebih takut maksudnya. Kenapa? Khawatir. Sebab pernyataannya kalau kita melihat dan berdasar penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, ternyata kesyirikan ini yang banyak terjadi dalam perkara uluhiyah. Nah, dalam perkara uluhiyah ini yang banyak terjadi. Dan kalau itu terjadi di masyarakat, ternyata banyak orang yang kadang-kadang mungkin tidak tahu. Tidak tahu. Buktinya, contohnya, ketika terjadi ada pencurian. Pencurian, teriak, pencuri, pencuri, pencuri. Ramai-ramai keluar untuk mencari pencuri itu. Semua sepakat, pencuri ini adalah pelaku kejelekan, pelaku kejahatan. Ya. Semua sepakat. Ketika ada pezina masalah, melakukan perzinahan di suatu kampung, ketahuan di RT itu, sudahlah digerebek. Sudah rata-rata seperti itu, sepakat. Ya. Atau mungkin perbuatan dosa yang lain. Tapi ketika di kampung itu ada kayu besar, yang tiap Jumat Kliwon didatangi oleh orang banyak dari berbagai penjuru tempat atau desa, di sana kemudian bersemedi, di sana kemudian apa, banyak membakar kemenyan atau apa, Pak. Ada yang mengingkari, Pak, di situ? Jarang yang mengingkari. Jarang yang mengingkari. Masyarakat pada diam. Wallah alam, tahu apa tidak? Ini saya kebanyakan kan enggak tahu. Ini adalah perbuatan yang amat berbahaya. Ini contoh. Ketika ada sedekah laut terjadi di Cilacap masalah. Satu tempat di Cilacap masalah. Ya, sedekah laut. Diberitakan. Nah, kemudian proses sedekah laut itu kemudian membuat panitia. Panitia tergariskan banyak unsur. Ya, dari tokoh masyarakat. Dari orang-orang apa namanya awam, orang umum. Maksudnya orang-orang swasta. Ya. Kemudian dari pemerintahan ada. Kemudian dari tokoh agama ada terlibat di sana. Terlibat di sana. Kemudian hari itu diberitakan, menyebar ke berbagai tempat. Pada ramai-ramai ikut ingin menyaksikan. Menyaksikan. Ramai-ramai menyaksikan. Kemudian yang baca berita dari jauh tidak ikut menyaksikan. Ada khabar. Tahu dia. Di sana yang namanya manusia, kalau dia masih sehat, waras, pasti ada reaksi dalam hati. Ada reaktif, ada reaksi, ada sikap, mendukung apa tidak, membenarkan apa tidak. Kan kebanyakan mereka kemudian membenarkan perbuatan itu, semuanya terlibat dosa. Semuanya terlibat dosa. Hanya baca berita, kemudian hatinya mendukung. Masalah, terlibat dosa. Kalau dia malah membenarkan betul kalau tidak suka laut ini berbahaya, maka kita mendukung perbuatan itu. Padahal dia orang jauh. Sama. Ya. Ini contoh bahaya syirik. Satu perbuatan syirik suka laut umamanya yang terlibat dosa mungkin jutaan manusia. Ya. Ini bahaya syirik. Karena para ikhwan azam azanillah, kita hendaklah betul-betul berhati-hati terhadap perbuatan syirik ini. Dan insya Allah kita sih banyak tahu. Tapi yang sulit sekali adalah apa? Adalah mengikhlaskan amal kita supaya kita terbebas dari syirik azhar ini paling tidak. Ini yang kadang-kadang kita sulit itu. Dan kata para ulama, perkara syirik azhar ini perkara yang aziz. Ikhlas ini perkara yang aziz itu ya. Aziz itu apa, Pak? Aziz itu berat, sulit. Ini kalau amal riya. Entah itu orang alim apalagi orang-orang yang awam seperti kita. Orang alim saja menyatakan ikhlas itu aziz. Ikhlas itu berat. Berat. Lah kalau ulama saja mengatakan ikhlas itu berat apalagi kita. Setiap beramal kita kadang-kadang inginnya dilihat orang. Setiap kita beramal ini apa? Dipuji orang. Ini apa? Didengar orang. Kalau ternyata amal kita dibiarkan saja, enggak ada yang memuji, kita kemudian apa? Apa, Pak? Mutung. Enggak mau beramal lagi, enggak mau bantu lagi. Nah, ini namanya orang-orang yang amalannya belum ikhlas. Belum bisa mengikhlaskan hati dalam beramal. Dan ini sulit. Karena Rasulullah SAW menyatakan, innama ma'akhbu ma'akhbu alikum asyirk al-azhar ini. Mungkin itu sekedar tambahan penjelasan dari bab yang pertama ini, yaitu babu akbil kabair. Walaupun hadisnya ini menyangkut pada dosa yang lain, ada uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ada qaul zur atau syahadatu zur, tapi itu ada bahasan tersendiri belakang. Jadi hadis yang dibawakan ini maksud musannif adalah dosa besar yang pertama, yaitu asyirkul al-isyraku billah azza jalla. Itu saja yang kita sampaikan secara cepat dan singkat, karena insyaallah kita sudah banyak membahas. Ini secara tadkirah sajalah untuk mengingatkan kita terhadap bahaya syirik akbar ini. Akbar dan ashornya, dua-duanya ya. Akbar dan ashornya. Terlebih yang akbar. Sebab dosa ini akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.